Ada yang mendapatkan dari kanannya, ada yang mendapatkan dari kirinya, ada yang mendapatkan dari belakangnya. Adapun mereka yang mendapatkan dari kanannya adalah orang-orang yang akan selamat. Sedangkan yang mendapatkan dari kiri dan kanannya, dari kiri dan belakangnya, maka merekalah yang akan celaka. Kemudian setelah itu, al-mizan, timbangan. Akan diberikan timbangan-timbangan. Ditegakkan timbangan amal. Dan ada tiga riwayat yang ketiganya sahih. Ditimbang amalan-amalannya dan catatan-catatannya. Yang kedua, ditimbang orangnya. Kalau dia banyak amal solehnya, dia berat. Walaupun kurus. Sebaliknya, kalau tidak memiliki amal saleh, maka tidak ada sama sekali beratnya, walaupun dia besar dan gemuk. Demikian pula, amalannya satu persatu akan ditimbang. Ditimbang amal catatan, ditimbang orang yang mengamalkannya, dan ditimbang pula amalan-amalannya. Kita akan bahas insyaAllah. Setelah itu, maka mereka melalui sirat yang dipasang di atas neraka menuju jannah. Siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewatinya, dia akan masuk dalam jannah. Dan siapa yang Allah kehendaki karena kekafiran mereka, karena penyimpangan mereka, maka mereka akan tersungkur dalam neraka jahannam. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas masalah kematian pada pagi hari tadi ketika tausiah subuh. Maka kita lanjutkan adalah dengan hari kiamat dan kebangkitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Di samping kiamat khassah, setiap orang akan mengalami kiamatnya, yaitu kematiannya, juga ada kiamah yang kubra. Kiamat yang besar, yaitu kiamat yang ammah, dengan kehancuran seluruh alam semesta dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu ma laha. Kata Allah, ketika Allah goncangkan bumi segoncang-goncangnya, dan bumi mengeluarkan semua isinya. Yaqulul insanu ma laha. Manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Hari itu bumi akan berbicara. Inna rabbaka awha laha. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada bumi untuk terjadinya hal tersebut. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka inilah yang namanya kiamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma' 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah, aku bersumpah dengan kiamah. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki untuk membanggakan dan menyombongkan ciptaan-ciptaannya, takdir-takdirnya. Karena memang Allah lah yang berhak untuk sombong, dan Allah maha besar, maha tinggi, maha agung, dan sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyalahkan dirinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami enggak akan mengumpulkan mereka? Ayasabul insanu an lan najma' 'idhamah. Apakah mereka mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Apakah mereka mengira bahwa kami enggak akan membangkitkan? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kata Allah, kami bisa menciptakannya kembali persis seperti jari jemarinya dan persis sidik jarinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kata Allah, qadiri, kami mampu. Kami berkuasa untuk menghidupkan kembali persis seperti semula, tidak berbeda walaupun ruas-ruas jarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan masih di surat yang sama, bal yuridul insanu liyafjura amamah, bahkan manusia ini menginginkan untuk berbuat fujur, berbuat dosa, berbuat maksiat, penentangan-penentangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyaksikan dimanapun dia, maka dia berbuat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza bariqal basar wa qasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar. Digambarkan para penentang-penentang tadi berbuat dosa, kemaksiatan, kekafiran-kekafiran dengan sombong sambil bertanya-tanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan itu hari kiamat? Mana hari kiamat? Ayyana yaumul qiyamah. Kata Allah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kata Allah, nanti sebentar lagi ketika mata-mata terbelalak, wa khasafal qamar, terjadi gerhana bulan yang berarti bulan, bumi dan matahari satu garis, wa jumi'as syamsu wal qamar, dan dibenturkan matahari dan bulan, di mana bumi? Aynal ard? Kalau sudah dibenturkan matahari dan bulan dalam keadaan bumi di tengahnya, maka Allah Subhanahu wa taala yaqulul insanu yauma idzin, pada hari itu niscaya manusia akan berkata, aynal mafar, ke mana kami berlari? Mau ke mana? Aynal mafar, ke mana akan berlari? Bumi seluruhnya hancur. Hancur, tidak mungkin ada tempat berlari. Manusia seperti anai-anai berterbangan. Gunung-gunung juga berterbangan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kiamat dalam Al-Qur'an berkali-kali. Kadang Allah sebut dengan al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah? Qari'ah alladhi yuqri'ul qulub. Al-qari'ah adalah yang mengetuk hati, yang menjadikan hati-hati gemetar ketakutan. Ini qari'ah. Tahu kalian apa itu qari'ah? Dan tahukah kalian apa itu al-qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Ketika manusia seperti anai-anai yang ditiup angin. Wa yakunul jibal, demikian pula gunung-gunung. Demikian ringannya berterbangan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang Allah sebut dengan al-haqqah. Mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Tahu kalian apa itu haqqah? Dan kemudian tahukah kalian apa itu al-haqqah yang pasti terjadi? Yang pasti terjadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua agama-agama samawi mengetahui adanya hari akhir, hari kebangkitan, yaumul hisab. Semua agama-agama samawi yang pernah mendapatkan kitab, apakah Taurat atau Injil dari kalangan Yahudi atau Nasrani, diberitakan oleh nabi-nabi mereka akan terjadinya yaumul qiyamah. Maka mereka yang mendustakan yaumul qiyamah berarti orang yang luar biasa kafirnya, yang tidak percaya tentang terjadinya hari kiamat. Walhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada seorang muslim pun yang tidak percaya tentang hari kiamat. Tetapi ikhwani fiddin a'azakumullah, yang banyak dari kita adalah yang melupakan yaumul qiyamah. Dia tahu akan terjadi, dia beriman akan terjadi, tetapi seakan-akan dia lupa bahwa nanti ada kehidupan yang kekal abadi, ada kehidupan yang tiada henti, ada kehidupan yang terus menerus. Yaumul qiyamah, setelah kematian ini akan ada kehidupan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dikhabarkan oleh seluruh para nabi-nabi, dikhabarkan sejak diturunkannya Adam ke langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah ketika Adam diturunkan, turunlah engkau ke dunia, sebagian kalian akan menjadi musuh pada sebagian yang lain. Dan itulah dunia, inilah tempat kalian untuk hidup, tempat kalian tinggal. Mata'un ilahin, diberi oleh Allah kesempatan kehidupan sampai pada batas waktu yang ditentukan. Kemudian Allah berfirman, padanya kalian hidup, padanya kalian mati, dan daripadanya kalian dibangkitkan. Sejak diturunkan Adam sudah diingatkan, engkau wahai Adam dan istrimu Hawa, turun ke dunia, itu tempat hidupmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Setelah datang batas waktu yang ditentukan, maka engkau akan dimatikan. Dari sana kalian hidup, di sana kalian mati, dan dari sana pula kalian dibangkitkan. Rasul pertama, tadi nabi pertama Nabi Adam alaihi salam, rasul pertama Nuh alaihi salam, Allah juga menyatakan kepadanya berita tentang kiamat. Maka Nabi Nuh alaihi salam berkata, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dalam surat Nuh, Nabi Nuh berkata, Allah akan menumbuhkan kalian dari bumi seperti tumbuh-tumbuhan, dan Allah akan mengembalikan kalian padanya, dan akan dikeluarkan dari bumi itu, benar-benar dikeluarkan, dibangkitkan kembali dari tanah. Ini berita yang pasti, diberitakan kepada Adam dan diberitakan pula kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh menyampaikan, kalian hidup dari tanah, diciptakan dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Setelah itu akan dibangkitkan. Subhanallah, Nabi Nuh alaihi salam menggambarkannya dengan ambatakum, yang maknanya Allah hidupkan kalian, Allah tumbuhkan dari bumi seperti tumbuh-tumbuhan. Dan ini maknanya, hendaklah kita mengambil pelajaran dari tumbuh-tumbuhan. Bukankah tadinya tanah itu tandus? Ketika Allah turunkan air hujan pada tanah yang tandus tadi, tiba-tiba tumbuh tumbuh-tumbuhan. Yang tadinya kering, tiba-tiba hijau. Dari mana itu? Dari tanah. Tayyib, Allah bisa mewujudkan yang saat tadinya tidak ada. Tadinya ada pohon di situ, tidak ada. Kok tiba-tiba ada pohon? Karena Allah tumbuhkan. Demikian pula kalian nanti, setelah semua jadi tanah dan hancur, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan kita dari tanah, seperti penciptaannya pertama kali. Inna mathali Adam, inna mathali Isa, kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa seperti permisalan Nabi Adam, diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang tumbuh-tumbuhan, Allah katakan wa kadzalika tukhrajun, demikian pula kalian dihidupkan nanti seperti tumbuh-tumbuhan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dalam surat Asy-Syu'ara. Kata Ibrahim, yang aku harapkan, yang aku inginkan adalah Allah mengampuniku, mengampuni kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, hari pembalasan. Nabi Ibrahim mengingatkan adanya hari pembalasan, yaumul qiyamah. Juga dikisahkan oleh Allah ucapannya dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim. Ibrahim juga berkata, Rabbana gfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku untuk nanti yaumul hisab, hari perhitungan. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim alaihissalam beriman bahwa Allah akan membangkitkan yang telah mati. Tetapi Ibrahim alaihissalam ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya Allah, aku ingin lihat bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Kata Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, "Arini kaifa tuhyil mauta?" Maka Allah katakan, "Awalam tu'min?" Apakah engkau belum beriman? Qala bala, tentu kami beriman, kata Ibrahim. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku tenteram. Kata Allah, khud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik, ambillah 4 ekor burung, jinakkanlah, dan setelah jinak, hancurkanlah. Setelah hancurkanlah, letakkanlah setiap bagian di gunung-gunung tersebut, di puncak-puncak gunung. ثُمَّ دْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا. Kemudian panggillah wahai Ibrahim, niscaya mereka akan terbang menuju ke arahmu. Dituruti oleh Ibrahim, dihancurkan burung-burung tadi yang sudah jinak tadi, dibagi-bagi menjadi 4, diletakkan di puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung, kemudian dipanggil, datang. Kata Allah, demikianlah aku menciptakan yang telah mati. Artinya Allah hanya memanggilnya, Allah hanya menyatakan kun fayakun, maka muncullah manusia dari tanah, muncullah manusia dari bumi, semuanya tidak tersisa seorang pun. Ini hari kebangkitan, bangkit dengan ruh dan jasadnya. Mereka-mereka yang berkata bahwa kebangkitan itu kebangkitan rohnya saja, kalau jasadnya sudah hancur, berarti dia tidak beriman dengan hari kebangkitan. Berarti dia mirip dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah SAW membawa tulang belulang yang telah hancur, yang telah rapuh, dihancurkan di hadapan Rasulullah, ditiupkan ke wajah Rasulullah, kemudian berkata, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah rapuh seperti ini? Allah perintahkan nabinya untuk menjawab, qul yuhyiha alladhi ansyaha awwal marrah. Katakan pada mereka, yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan pertama kali, belum pernah ada manusia. Allah bisa. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah itu mati, hancur, jadi tanah. Kemudian Allah mengulangi penciptaannya. Lebih mudah mana? Menciptakan pertama kali belum pernah terjadi, dengan menciptakan hanya mengulangi apa yang pernah ada kemudian diciptakan kembali, mana yang lebih mudah? Maka ketika musyrikin menghancurkan tulang yang rapuh di tangannya, ditiupkan ke wajah Rasulullah SAW dengan kurang ajar, sambil bertanya, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan membangkitkan tulang belulang ini yang telah hancur seperti ini? Dijawab, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Allah akan mengulangi penciptaan kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam juga mengingatkan kepada kaumnya, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Allah katakan pada Nabi Musa alaihi salam, inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, hampir-hampir aku sembunyikan beritanya, hampir-hampir aku sembunyikan beritanya, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar masing-masing orang dibalas dengan perbuatan-perbuatannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, fala yasuddannaka 'anha, maka jangan engkau mau dihalangi dari berita ini oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya, yang hanya mengikuti hawa nafsu, akhirnya sengsara. Jangan, jangan terbawa oleh mereka. Hari kiamat pasti akan datang. Alhamdulillah diberitakan. Bagaimana kalau tidak diberitakan oleh Allah? Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Kalau saja disembunyikan beritanya, sungguh lebih mengerikan lagi manusia. Mungkin akan lebih bejat, lebih rusak, lebih hancur dari apa yang terjadi sekarang. Dalam keadaan sudah diberitahu hari kiamat akan terjadi, hari perhitungan akan terjadi, hari pembalasan akan terjadi, akan ada timbangan, akan ada surga atau neraka. Dalam keadaan seperti ini manusia banyak yang tidak percaya, banyak yang lupa, banyak yang tidak peduli, apalagi disembunyikan beritanya. Bahkan ikhwani fiddin a'azakumullah, orang-orang beriman di zaman Fir'aun juga sudah berkata, ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad, wahai kaumku, aku khawatir, mengkhawatirkan kalian terhadap hari nanti, yawmat tanad. Apa itu yawmat tanad? Kata Allah, yawmat tuwalluna mudbirin, ketika kalian berpaling dengan lari. Ma lakum minallahi min 'asim, kalian tidak punya tempat perlindungan dari Allah. Ini hari kiamat. Berlari mereka ke sana kemari, tetapi tidak jelas mau ke mana. Ainal mafar? Mana tempat lari? Kemana tempat sembunyi? Bumi seluruhnya hancur. Gunung-gunung berterbangan. Potongan-potongan langit berjatuhan. Akhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yauma tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min 'asim, ketika kalian berlarian ke sana kemari tetapi kalian tidak punya tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allah katakan berita ini dan mereka beriman, wahai kaumku, hati-hati, aku khawatir nasib kalian nanti, yaumat tanad. Demikian pula mereka berkata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata', wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sebentar. Wa innal akhirah lahiya darul qarar, sedangkan akhirat itulah yang dikatakan darul qarar, tempat yang abadi. Kira-kira kalau kita bisa berhitung, yang ini 70 tahun, yang ini kekal abadi tiada akhir, mana yang lebih kita pentingkan? Kalau kita bandingkan 70 tahun, 80 tahun, atau paling panjang umur seseorang, 100 tahun. Dibandingkan dengan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, di saat di hari yang satu harinya 50 ribu tahun. Seharinya di sana 50 ribu tahun kalian. Apa bandingnya dunia ini? Sesaat. Fata morgana. Tiba-tiba hilang. Kemarin kita masih kecil, tiba-tiba kita sudah tua. Dan bisa jadi tiba-tiba kita mati. Dan bisa jadi tiba-tiba kita dibangkitkan, kita berkata seperti yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Berapa lama kita hidup di dunia. Kata yang satu, yauman au ba'da yaum. Kata yang lain, sa'atan min nahar. Sepertinya hanya sesiang hari saja. Sebentar sekali. Enggak terasa. Tahu-tahu telah datang kiamat kita. Atau kiamat kubra, yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kisah Al-Baqarah, ketika ada seseorang yang dibunuh dan tidak tahu siapa pembunuhnya, mereka semua berbicara saling salah menyalahkan. Bagaimana ini wahai Musa alaihissalam? Nabi Musa mengatakan idbahu baqarah, sembelihlah sapi. Apa kaitannya sapi? Turutilah, sembelihlah sapi. Sapi yang kayak apa? Yang seperti apa? Sampai akhirnya, setelah ditemukan sapi yang disifati dengan sifat-sifat tertentu, Allah katakan faqulna dribuhu bi ba'dihha, pukulkanlah sebagian dari daging sapi ini ke orang yang terbunuh tadi. Tiba-tiba orang itu duduk, hidup. Ditanya siapa yang membunuhmu? Dijawab, yang membunuhku si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beritanya, faqulna dribuhu bi ba'dihha, kadzalika nuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Demikianlah Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Dan demikianlah Allah perlihatkan pada kalian bukti-bukti kalau Allah bisa menghidupkan yang telah mati. La'allakum ta'qilun. Berita ini berita Bani Israel. Kalau saja tidak mereka rubah kitab-kitab mereka, pasti masih ada. Tanyakan pada mereka, pernah kalian dengar kisah Al-Baqarah? Kalau mereka katakan pernah, tayyib, siapa yang bisa menghidupkan orang mati tadi? Allah. Demikian pula, nanti yaumul qiyamah, semuanya akan dibangkitkan kembali. Dihidupkan kembali, yaumul ba'athi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, dibuktikan pula dengan Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Kemudian bangun. Tidur 309 tahun, ini lebih mirip kematian. Kemudian hidup kembali. Tetapi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, disebutkan tidur dalam Al-Quran. Allah ingatkan lagi, bukankah Allah bisa menghidupkan yang telah mati? Demikian pula ketika kita tidur di malam hari, kemudian bangun di pagi hari. Alhamdulillah. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nushur. Alhamdulillah, yang telah menghidupkan aku setelah yang tadinya mati. Itu doa bangun tidur. Untuk apa? Agar kita ingat bahwa kebangkitanku mirip. Begitu kamu mati atau tidur, itu seperti mati. Wal naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah seperti kita bangun tidur kemudian menyatakan man ba'atana min marqadina hadza ma wa'adallahu. Hada ma wa'adana Allah. Siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Kata Allah, inilah janji yang sudah Allah janjikan atas kalian. Yang sudah Allah kabarkan beritanya kepada para mursalin, kepada para rasul. Semua sudah mengkhabarkan, kalian akan dibangkitkan, kalian akan dibalas, kalian akan menghadapi hisab dan akan ditentukan surga atau neraka. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para pendusta-pendusta hari kiamat dari kaum 'Ad atau kaum Tsamud atau orang-orang kafir lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujjah pada mereka, kemudian Allah azab mereka. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum 'alimul ghaib. Mereka berkata, kata Allah, orang-orang kafir, la ta'tina sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi. Kata mereka orang-orang kafir. Maka Allah katakan pada nabinya, qul, katakan pada mereka, bala wa rabbi. Katakan dengan sumpah, bahkan demi Allah, wallahi, pasti akan datang pada kalian dari Allah alimil ghaib. Jangan ragu-ragu. Boleh bersumpah, bersumpah dengan sumpah yang paling tinggi, tidak apa-apa. Wallahi, watallahi, wabillahi, pasti akan terjadi hari kiamat. Dan kebangkitan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Hari ditimbangnya amal-amal kebaikan dan amal-amal jelek. Hari keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kekal dalam neraka atau kekal dalam surga. Hari yang kekal ini harus lebih dipikirkan daripada hari yang sejenak, yang sekejap mata. Seperti Fata Morgana. Malakum walid dunya, kata Nabi. Ada apa aku dengan dunia kalian? Sesungguhnya dunia ini seperti seseorang yang berjalan, kemudian dia singgah di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka singgahnya itulah dunia. Singgah di bawah pohon, mau membangun bangunan mentereng, ngapain? Sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan menuju akhirat yang kekal. Demikian ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang kebangkitan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah istirahat sejenak apa-apa yang berkaitan dengan setelah kebangkitan, yaitu mahsyar, perhitungan, yaumul jaza, dan selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkannya sampai selesai atau sebagiannya insyaallah. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.